Raya. Dua Januari 2003, Raya Rambu Rabani anak yang ketiga. Dua Januari anak nomor tiga, tanggal dan bulan sakti janjian kita. Entah kenapa Januari jadi cerita, Mas Galang dan Mbak Cika lahir Januari juga. Padahal papa mamamu Virgo dan Libra, yang jelas itu rejeki keluarga kita. Raya Rambu Rabani anak yang ketiga, lahir di desa sepi yang menjadi kota. Gemuruh doa-doa menjaga dirimu, bersyukurlah selalu jangan sampai lupa. Tak terasa sudah tahun-tahun berlalu, tumbuhlah tumbuh menjadi yang kau mau. Janganlah sombong, jangan jadi penipu, bergembira selalu tolong orang yang tak mampu. Raya, rayalah hati, pikiran juga badan. Raya Rambu Rabani, anak desa yang memikul beban dengan riang. Lihatlah, ia sedang menyapa dunia. Januari rayalah Rabani, rambu-rambu dunia juga surgawi. Kau datang tak terduga menjadi tenaga di hidup sementara yang penuh makna. Jangan sesali semua sudah terjadi, suka dan duka tergantung engkau sendiri. Waspadalah selalu dalam menjalani, tetap gagah berdiri lewati badai sendiri. Raya, rayalah hati, pikiran juga badan. Raya Rambu Rabani, anak desa yang memikul beban dengan tenang. Lihatlah, ia sedang menyapa dunia.